mungkin ono ati liyo sing lagi tok jogo nganti lali karo aku sing ning ngarep motong ati rasane loro. Aku trimo, aku pengin pamit lunga. Mungkin wes ra ono rasa tresno nggo aku, opo malah sandiwara kowe ngapusi aku gawe bingung atiku. Arep tekan kapan tak tutupi laraku. Isih kuat ora atiku, terus sabar neng remo aku. Sajane nyekso patenku, nanging neng arepku aku tetep guyu nutupi laraku. Saya atau menggawe ragu, apa iso yang terus melaku. Tak paksa senat yang loroy, aku rapopo ning atiku sing rong kulino. Yen terus sapa aku wis tau, mangan ati kuwi mentinoku. Coba ngerti sing ning atiku, mungkin ono ati liyo sing lagi tok jogo nganti lali karo aku sing ning arep moto ati rasane loro. Aku trimo, aku pengen pamit lunga. Mungkin wes ra ono rasa tresno nggo aku, opo malah sandiwara kowe ngapusi aku gawe bingung atiku. Arep tekan kapan tak tutupi laraku. Saya atau menggawe ragu, apa iso yang terus melaku. Tak paksa senat yang loro, aku rapopo ning atiku sing rong kulino. Yen terus sapa aku wis tau, mangan ati kuwi mentinoku. Coba ngerti nganti lali karo aku. Seneng ngarep motong, ati rasane loro. Aku trimo, aku pingin pamit lunga. Mungkin wis ra ono rasa tresno munggo aku, opo malah sandiwara kowe ngapusi aku, gawe bingung atiku. Harap tekan kapan tak tutupi laraku. Mungkin ono ati liyo sing lagi tok jaga, nganti lali karo aku. Seneng ngarep moto, ati rasane loro. Aku trimo, aku pengin pamit lunga. Tresno munggo aku, opo malah sandiwara kowe ngapusi aku, gawe bingung atiku. Harap tekan kapan tak tutupi lara.